Rukun syahadah ada empat. Soalan saya, apa makna isbat dan apa makna af'al? Af'al ni jamak daripada fi'lun fi'lani af'alun, yakni segala perbuatan Allah. Nah, maknanya segala ni perbuatan Allah belaka. Nah. Ha. Bumi ni Allah buat, langit Allah buat, awang Allah buat, hujan Allah buat. Tak ada cakur capur tangan seekor habuk pun daripada manusia. Tu ikan yang kita makan ke darah pagi petang tau. Milik Allah, Allah buat. Bukan milik Jabatan Perikanan. Semua Allah belaka. Nah, tanah ni milik Allah, bukan milik Jabatan Tanah. Nak milik Jabatan Tanah? Tak, dia hari buat. Ibu pagar dia tengok dia. Milik Allah, Allah buat. Ha, daripada af'al, perbuatan, perbuatan Allah. Isbat maknanya mensabitkan. Nampak? Ha, maknanya kita memang sungguhkan. Itu mana isbat kan? Isbat bahasa Arab. Bahasa Melayu ditukar jadi mensabitkan. Nah, penjana tersebut telah disabitkan kesalahannya. Mensabit ni telah disungguhkan. Memang dia sungguh. Maka kita isbatkan. Af'al Allah, zat Allah dan sifat Allah.